بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Ahibbati fillah, kita melangsungkan kajian kita pada pertemuan yang telah lewat, membaca waqafat, beberapa catatan penting dari ulama-ulama Mesir Ahlus Sunnati wal Jamaah terkait dengan ujian dan cobaan yang melanda Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, setelah para ulama menyodorkan hal masyakil, upaya menyelamatkan Ahlus Sunnati wal Jamaah di berbagai penjuru dunia, dan alhamdulillah upaya besar mereka itu sampai ke tangan kita. Dan sebuah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, di saat seorang muslim dan muslimah mengenali siapa yang dijadikan oleh Allah azza wa jalla sebagai rujukan dalam urusan agamanya, lalu setelah itu taufik yang keberikutnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, di saat dibukakan jiwa dan raganya, hati dan pikirannya, untuk menerima bimbingan dan arahan mereka, terlebih khusus dalam ujian yang nazilah, yang turun, tidak semua orang mampu untuk berbicara padanya, sehingga harus menyerahkan urusannya kepada mereka yang lebih faham, kepada mereka yang lebih berilmu, kepada mereka yang lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla, kepada mereka yang lebih ikhlas dan tulus, kepada mereka yang memiliki khasyatullah yang tinggi, ketakutan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada al-waqfatul khamisah, catatan yang kelima. Kata Asy-Syaikh Hasan bin Abdul Wahhab al-Banna حفظه الله تعالى لقد نظرت في أمريكا فوجدتك كالذي جمع الحصى في حجر واحد ليقتل به خصومه. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, sungguh aku telah melihat pada urusanmu, wahai Syekh Muhammad, aku menjumpai pada dirimu itu seperti orang yang sedang mengumpulkan kerikil-kerikil di sebuah batu. Seperti orang yang mengumpulkan kerikil-kerikil di sebuah batu, batu besar, untuk dia membunuh teman berselisihnya. Kemudian beliau mengatakan, wa ma kana limithlika fil ilmi wad da'wati illa Allah ta'ala ay yahtafidha li nafsihi bi ma'rifatil akhtai in wajadta aslan. Tidaklah patut seperti engkau dalam ilmu, dalam dakwah kepada Allah, untuk mengantongi buat dirimu saja pengetahuan tentang kesalahan-kesalahan jika memang engkau menjumpainya. Kalau memang benar salah, tidak pantas bagi engkau yang punya dalam ilmu dan dakwah kepada Allah untuk mengantongi buat dirimu sendiri pengetahuan kesalahan itu zamanan tawila, dalam waktu yang panjang, duna ayyuradda alaiha, dengan tanpa dibantah atas kesalahan itu. Faqad taraktaha, maka sungguh wahai Syekh Muhammad, engkau telah membiarkan yang anda anggap kesalahan itu menjadi berkembang. Watatara'a litakbura, untuk kemudian membesar. Watara'ra'a, watatara'ra'a, kemudian berkembang. Hatta afrohat ma yasu'uk, sampai kemudian kesalahan-kesalahan itu menetas. Menetaskan barakallahu fikum apa yang menjadikan engkau jelek. Wa kharajat bibayan, wa kharajta bibayanika mu'abbiran an dhalik, dan engkau telah keluar dalam mengumpulkan kesalahan-kesalahan itu dalam dugaan engkau, dalam sangkaan engkau, dalam penjelasan yang engkau ungkapkan dengan sebuah judul. An sekarang li Muhammad bin Hadi ayyakhruja an somatihi, sekarang Muhammad bin Hadi lepas dari diamnya. Ya, beliau mengatakan barakallahu fikum, wahai syekh, anda tahu yang anda anggap itu adalah salah, maka tidak pantas bagi orang yang punya ilmu seperti engkau bergelut di dalam dakwah untuk kemudian membiarkan kesalahan yang engkau anggap itu salah berkembang menjadi besar, kemudian menetaskan. Setelah itu kemudian anda keluar dengan membabat mereka. Kata beliau kemudian menjelaskan, idzan anta kunta samitan, sebelumnya berarti anda itu diam. Fahal yajuzu laka antaral khata'a yankhar fi 'idhamis salafiyyin, apakah boleh bagi engkau di saat melihat kesalahan menggerogoti tulang-tulang salafiyyin, wa taskutu 'alaihi bila nasiha, engkau diam atas kesalahan itu tanpa nasihat, wala tahdhir, lalu tidak engkau memberikan peringatan, wa anta tara hadzal khata'a fi salbid din wa da'wah, sementara engkau menyangka kesalahan ini, engkau melihat kesalahan itu dalam urusan agama dan dakwah, apakah boleh engkau anda menganggap masyayikh itu adalah orang-orang yang salah? Tapi kenapa anda diam lalu menghimpun, mengumpulkan kesalahan itu? Cuma engkau yang mengetahui. Engkau tidak mau memberikannya kepada orang lain. Engkau simpan buat dirimu sendiri. Lalu setelah itu engkau meledakkan, engkau mengeluarkan di saat kemudian menganggap bahwa orang yang anda anggap salah itu berbuat jelek kepada engkau. Engkau keluar berbicara dengan sebuah judul, sekarang Muhammad bin Hadi keluar dari persembunyiannya. Kata beliau, apakah boleh seseorang yang melihat kesalahan yang menggerogoti tulang-tulang salafiyin lalu dia diam? Apakah boleh dilakukan demikian? Tanpa ada nasihat, tanpa ada peringatan, dan anda memandang kesalahan itu di dalam lubnya, dalam agama dan juga di dalam dakwah. Hal hadza yaliku bimitlik? Apakah hal ini boleh dilakukan oleh orang yang seperti engkau? Wal muslimu mir'atu akhi. Orang muslim itu adalah cermin buat saudaranya. Wa kama qala al-qa'il, sebagaimana seseorang berkata, innamas sadiqu alladhi idza qulta sadaqaka walladhi idza nabat 'alaika naibatun syattata syamlahu fika liyajma'aka. Sebagaimana orang berkata, yang namanya teman itu apabila anda berkata dia membenarkan engkau, dan apabila dia tertimpa oleh sebuah musibah, maka dia syattata mengulurkan syamlahu, talinya, kepada engkau. Apabila teman itu adalah, apabila engkau ditimpa musibah, maka dia mengulurkan tangannya, mengulurkan talinya, untuk kemudian liyajma'ak, untuk menghimpun engkau dengan dia, maksudnya menyelamatkan engkau. Ini teman yang baik, barakallahu fi. Adalah teman yang apabila seseorang itu ditimpa musibah atau engkau ditimpa musibah, dia tidak beriang gembira. Dia tidak kemudian berupaya supaya musibah itu semakin besar. Tetapi dia mengulurkan tangannya, barakallahu fikum, kemudian untuk menyelamatkan engkau, menarik engkau, membawa engkau untuk kemudian menjadi orang yang selamat, rahimani rahimakumullah. Fa ayyu maslahatin fi ta'khiri hadzal bayan wa ikhfa'i tilkal akhta. Maslahat apa yang akan didapatkan pada sikap mengakhirkan penjelasan? Wis nanti ditunggu, dikumpul, dikumpul, dikumpul, setelah itu meledak. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemaslahatan apa yang anda ingin peroleh, lalu kemudian mengakhirkan bayan? Tapi sampai pada hari ini, sebagaimana yang telah lewat, Syekh Muhammad tidak memiliki hujah sedikit pun. Tidak memiliki dalil, barakallahu fikum, sedikit pun, rahiman wa rahimakumullah, di dalam menghukumi saudaranya sebagai su'afiqah, menghukumi saudaranya adalah seperti ahlul ahwa'i wal bidah, bahkan dibangsakan, dikiaskan kepada kaum khawarij yang punya pemikiran radikalisme, barakallahu fikum. Kemaslahatan apa yang anda ingin peroleh dalam mengakhirkan penjelasan dan menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang anda anggap salah? Ya, jadi rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah gambaran bahwa apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad itu bukan sebuah hasil ijtihad lalu kemudian dimaafkan. Ini adalah sebuah kezaliman yang dilakukan olehnya terhadap ulama masyayikh salafiyin. Sehingga jangan anda mengatakan, oh dia berijtihad, kalau dia salah dia dapat pahala. Ya akhi, ini adalah kezaliman, bukan ijtihad. Lalu kemudian mengangkat khilaf antara Imam Al-Bukhari dan Muhammad Az-Zuhli abadan. Tidak sama, rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang mengatakan bahwa Syekh Muhammad itu telah berbuat kezaliman adalah Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Dia melakukan kezaliman. Asy-Syeikh Rabi itu tahu ini hasil ijtihad yang lapang dada padanya. Lalu anda menganggap bahwa kok hasil ijtihad disikapi demikian? Jadi bukan hasil ijtihad. Yang ada adalah kezaliman yang diperbuat. Sudah dituntut kepada beliau untuk mendatangkan hujah, mendatangkan bukti. Anda ini menghancurkan salafiyin. Anda ini merusak barakallahu fikum dakwah salafiyin. Ayo datangkan bukti. Kata Syekh Rabi, jikalau Anda berada punya hujah, la ayyadnaka, kami akan benar-benar membela engkau. Kami akan berjalan bersama engkau mentahdir mereka. Tetapi beliau tidak bisa mendatangkan dalil barakallahu fikum. Jangan kemudian kita mengambil rahimani wa rahimakumullah dari tong-tong sampah. Maksudnya enggak jelas dari siapa ucapan ini. Sudah jelas ucapan alim, ulama, hadhil ummah. Bahwa ini adalah kezaliman. Anda menghadang ucapan, oh itu khilaf, ijtihad. Kalau dia salah, maka dia dapat pahala satu. Siapa yang mengatakan bahwa itu adalah hasil ijtihad? Lalu kalau dia salah, kenapa Anda terus mau mengikuti dia? Mau berjalan di atas kesalahannya? Tentu ini adalah barakallahu fikum, omong kosong rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalimat muncul bahwa kita menghormati ulama, menghormati Syekh Rabi, menghormati Syekh Muhammad. Ya akhi, keep wujud hormat Anda. Ya. Hormat Anda kepada Syekh Rabi sebagai seorang saudara engkau semuslim. Kemudian kepada Syekh Muhammad sebagai saudara engkau semuslim. Atau hormat engkau bahwa dia adalah alim ulama rujukan. Kalau Anda menghormati Syekh Rabi sebagai alim ulama rujukan, maka dia telah memberitahukan kepada engkau, kepada kita semuanya, bahwa Syekh Muhammad itu telah melakukan kezaliman terhadap saudaranya. Kewajiban kita sebagai seorang yang tahu bahwa ini kezaliman adalah menolong orang yang berbuat zalim dan juga menolong orang yang terzalimi. Bagaimana kita menolong orang yang berbuat zalim? Tahan tangannya dari kezaliman. Tahan lisannya dari berbuat zalim. Tahan perbuatan-perbuatannya dari kezaliman. Ini namanya menolong orang yang berbuat zalim dari kezaliman. Membantu saudara kita yang dizalimi. Maka jelas, sebagaimana ucapan para sahabat Nabi, jelas bahwa kami menolong orang yang terzalimi itu adalah jelas. Tapi sekarang bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tahan tangannya dari berbuat zalim. Engkau tahan lisannya dari berbuat zalim. Engkau tahan perbuatan-perbuatannya dari berbuat zalim. Syekh Rabi sudah membantu Syekh Muhammad untuk kembali dan dia bersabar ketika melihat fitnah lebih dahsyat lagi yang ditimbulkan. Maka beliau harus berbicara untuk melindungi dakwah, untuk melindungi ahlus sunnati wal jamaah dari bahaya barakallahu fikum fitnah so'afiqah yang dikibarkan dalam fitnah so'afiqah rahimani wa rahimakumullah. Jangan Anda beralasan, oh Syekh Rabi kurang bersabar. Ya akhi, ittaqillah, fin ilmu anta, di mana takwanya anta barakallahu fikum, di mana rahimani wa rahimah pengetahuan Anda tentang Syekh Rabi. Anda mengatakan, kenapa Syekh Rabi tidak bersabar sebagaimana sabarnya kepada haula atau orang ini lebih berbahaya? Ini kan perbuatan Anda ini menyaksikan tentang kesabaran dakal imam dalam menghadapi fitnah yang besar ini. Sementara Anda tidak punya ilmu tentang bahayanya. Anda tidak punya ilmu tentang betapa bahaya fitnah so'afiqah itu yang melanda dunia barakallahu fikum. Lalu Anda mengatakan, oh kurang bersabar, ittaqillah, rahimani wa rahimakumullah, bertakwa engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Syekh Rabi, sabarna alaih, sabartu alaih, saya telah bersabar atasnya. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Lalu Anda mengatakan, dia kurang bersabar. Ini adalah sebuah tudingan dan tuduhan tanpa dasar ilmu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, hal kunta tanzuru minhum jinayatan tadhiru minhum jinayatan uzma litakhruja alaihim qadiyan wa muhadhiran wa mubaddian wa mufassiqan wa mabizan bil alqab. Apakah anda menunggu mereka-mereka melakukan kejahatan yang lebih besar lagi agar anda keluar atas mereka sebagai qadi, sebagai muhadzir, pemberi peringatan, sebagai pemonis mubtadi, tukang fonis mubtadi, atau mufassik, atau pemberi lakop-lakop yang jelek dan buruk? Limadza lam tudrikuhum qabla an yasilu ila hadzal hadd alladzi za'amta? Kenapa anda tidak segera menemui mereka sebelum mereka sampai kepada batasan seperti yang engkau sangka dan engkau duga? Jadi semuanya ini adalah dhunun barakallahu fikum. Dalil-dalil atau dhon-dhon yang dianggap dugaan-dugaan yang dianggap sebagai dalil rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau barakallahu fikum, apakah anda menunggu dari mereka itu punya kesalahan yang lebih besar lagi, lalu engkau tampil di tengah-tengah mereka sebagai qadi, sebagai hakim, muhadzir, sebagai orang yang memberi tahzir, mubaddi', orang yang memfonis mubtadi, orang yang memfonis sebagai fasik, atau memberikan julukan-julukan yang baik? Kenapa anda itu tidak segera menghadang mereka, menemui mereka sebelum mereka sampai ke batasan yang engkau sangka dan duga? Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inna hadzal unwana alladhi sadarat bihi muhadaratuka yadinuka wa la yudhhiruka bi madharin nasih. Sungguh judul pembicaraan engkau, muhadarah engkau, itu adalah judul yang merugikan engkau sama sekali. Benar. Karena di dalam muhadarah itu, caci makian, tudingan, sampai tuduhan zani, seseorang berzina, barakallahu fikum. Coba antum bayangkan, orang yang punya akal, tidak ada penyakit taklid wa ta'assub pada dirinya, dia tahu ini enggak benar. Cara seperti ini enggak benar. Coba beritahu, cari ucapan para ulama yang anda percayai dia, yang membimbing engkau selalu dalam beragam-ragam fitnah. Coba cari. Akankah dia diam? Akankah dia membiarkan fitnah sedemikian rupa? Atau engkau sudah merayap, mengikuti tuan engkau, mengikuti barakallahu fikum guru engkau, mengikuti ustaz engkau, merayap kemudian memasuki, lalu berkilah, oh benar dia salah, kalau ini salah terus? Yang lain? Anda menganggap bahwa ini salah, anda tahu. Kenapa anda mengatakan salah? Oh, tidak benar menuduh orang berzina di atas, di rumah-rumahnya Allah Azza wa Jalla. Maka dia wajib untuk kemudian mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak harus barakallahu fikum hadduk qazab. Harus didera 80 kali. 80 cambukan. Kalau tidak, maka tidak akan diterima persaksiannya barakallahu. Anda tahu ilmunya tentang hukuman terhadap qazab. Orang menuduh seseorang melakukan perzinaan di bawah. Tidak mungkin Syekh Muhammad itu ya bermaksud akhir itu zani terus. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud? Tanya kepada para ulama. Apakah kalimat akhir itu ditudingkan kepada seorang, ini termasuk qazab atau bukan? Para ulama mengatakan ini termasuk qazab. Ya, termasuk tudingan dituduhan seseorang dalam perzinaan. Barakallahu fikum. Maka dia harus mendapatkan hukuman sedemikian rupa. Kata dia bahwa judul ini muncul dalam muhadarah engkau ini merugikan engkau dan tidak menampakkan penampilan an-nasih, orang yang memberikan nasihat. Innama yudhiruka bimadharil mutarabbis. Akan tetapi cara dan sikap engkau ini benar-benar menunggu orang lain mendapatkan kecelakaan. Dengan judul yang engkau tebarkan ini, dengan tema yang engkau berikan ini, benar-benar menampilkan bahwa engkau ini sedang menunggu orang lain untuk kemudian celaka. Nas'alullah salamatal afiyah. Sudah kita sampaikan tulisan al-imam Rabi hafizahullahu ta'ala. Bagi seorang muslim yang cinta terhadap manhajnya, yang cinta terhadap ulama'nya, yang berjuang, telah berjuang tentunya ba'dallah azza wa jalla dalam keselamatan dirinya, maka dia akan terus berada dalam bimbingannya. Dia jaga barakallahu fikum. Dengan arti kata, dia merujuk kepadanya tetap dibangun di atas dalil, bukan taklid, dan mengikuti kalimat al-haq yang keluar dari seseorang itu tidak disebut taklid barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-waqfatu sadisah, catatan yang keenam. Laqad asya'ta bainal 'amati wal khassah annaka lan tajtami'a ma'as salafiyyin alladhina wasaftahum bis-su'afiqah. Sungguh anda wahai Syekh Muhammad telah menebarkan di kalangan orang-orang awam dan di kalangan orang-orang khusus bahwa engkau tidak mau berkumpul bersama salafiyyin yang engkau telah sifati mereka dengan sifat su'afiqah. Hatta ya'udu ilal haq, sampai mereka itu kembali kepada kebenaran. Wa yardau bima qadaita alaihim bih, sampai mereka itu menerima rida hukuman yang engkau berikan atas mereka. Wa mattahamtahum bih, dan apa yang anda tudingkan kepada mereka dengannya. Anda telah menebar di kalangan orang-orang awam. Beliau tulis ini karena fitnahnya dahsyat. Jangan sampai antum mengatakan bahwa Syekh Rabi tidak bersabar. Jangan sampai antum menganggap bahwa ulama Mesir tidak bersabar. Ulama Mesir awalnya diem, karena memang barakallahu fikum tidak ada gambaran. Sampai kemudian menjadi sorotan barakallahu fikum sikap dia. Maka di saat mereka melihat bahwa diamnya mereka ini berdampak terhadap dakwatus salafiyah, maka beliau kemudian belajar mempelajari persoalan, mengumpulkan permasalahan, apa yang terjadi, sampai kemudian meluarkan poin-poin ini barakallahu fikum untuk menyelamatkan bahwa sikap yang mereka berikan itu adalah salah dan keliru. Di saat fitnah itu melanda, seorang muslim harus memiliki sikap yang terang dan harus memiliki sikap yang jelas barakallahu fikum. Jangan, tidak boleh menjadi seorang mumayyi. Mumayyi itu mengkaburkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, bahwa alhamdulillah kita hidup belajar ilmu agama. Para asatidz mengajarkan mereka apa yang mereka dapatkan dari para ulama, mengajarkan manhaj, mengajarkan aqidah, mengajarkan mauqif, sikap-sikap terhadap orang yang salah, orang yang keliru, orang yang berbuat zalim. Dia mengatakan anda telah menebar di kalangan ammah wal khassah bahwa anda tidak akan berkumpul bersama salafiyin yang Anda sifati mereka dengan su'afiqah. Sampai mereka itu kembali kepada al-haq. Sampai mereka yang Anda sebut su'afiqah itu ridha dengan hukum Anda atas mereka. Dan apa yang Anda tudingkan terhadap mereka. Wa anta ta'lamu anna imam al-jarhi wa ta'dil qad saraha annahu laisa ma'aka syai'un minal adillah. Sementara Anda tahu, wahai Syekh Muhammad, bahwa imam al-jarh wa ta'dil telah menjelaskan bahwa tidak ada bersamamu dalil sedikitpun. Fa ayyu syai'in turidu lahum ayyarji'u anhu. Lalu, apa yang Anda inginkan dari mereka untuk kemudian rujuk? Sementara Anda dalam penilaian imamul jarh wa ta'dil tidak punya dalil dalam menghukumi saudara Anda sebagai su'afiqah. Lalu, Anda itu menuntut mereka kembali itu dari apa? Kan bingung, barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah menjadi bingung. Mereka yang dianggap su'afiqah itu bingung. Dari mana, kemana dia mau rujuk. Sementara ketika dituntut dalil, enggak punya dalil. Terus berlalu, 2 tahun berlalu. Barakallahu fikum, fitnahnya semakin menebar. Dituntut dalil, enggak punya dalil. Yang penting mereka mau rujuk kepada al-haq. Loh, Anda sudah dikritiki tidak punya dalil. Kok malah menyuruh orang yang Anda tuding dengan tampak dalil kembali kepada al-haq. Al-haq mana yang Anda maksudkan? Lahum turidu lahum antarji'u anhu qabla ayyajlisu ma'ak. Anda menuntut mereka rujuk dari apa yang Anda tudingkan sebelum mereka duduk bersama engkau. Kemudian beliau mengatakan, hal turid antul ziman nas bifahmika bil quwati wa tamtahinun nas bihi. Apakah Anda ingin memaksa orang untuk ikut pemahaman engkau dengan kuat? Kalau tidak, dia musuhnya. Kalau tidak, dia su'afiqah. Apakah Anda itu memaksa orang untuk mengikuti pemahaman Anda dengan kuat? Dan Anda menguji orang dengannya. Siapa yang tidak berjalan bersama Muhammad ibn Hadi, dia adalah su'afiqah. Dia adalah orang yang mumayyi' dan berbagai capan yang diarahkan barakallahu fikum. Fi ayyi madhhabin hadha? Ini madhab apa yang Anda bawa? Anda memaksa orang untuk ikut pemahaman Anda, memaksanya dengan kuat. Anda menguji orang dengan pemahaman Anda, memaksa dengan memberikan ujian kepada orang. Ya? Anda mau pilih Muhammad bin Hadi atau Anda mau pilih su'afiqah? Muncul barakallahu fikum dari dirinya sendiri rahimani wa rahimakumullah. Lalu madhab apa yang Anda bawa ini? Wa an ayyi imamin akhad, dan dari imam siapa yang engkau ambil metode seperti ini? Barakallahu fikum. Laqad qala al imamu Ahmad libni Abi Duat. Sungguh imamu Ahmad telah berkata kepada Ibnu Abi Duat, hab, anggaplah. Ini Ibnu Abi Duat adalah orang yang membawa pemahaman Al-Quran itu adalah makhluk. Allah kemudian memberikan sebuah kekuasaan sementara kepada Ibnu Abi Duat untuk menunggangi dengan pemikiran dan akidahnya yang batil 3 barakallahu fikum khalifah. Pertama, khalifah siapa? Hah? Ma'mun. Kedua, Mu'tasim. Ketiga, Wasik. Barakallahu fikum. Allah berikan waktu dan kesempatan Allah ingin memberikan pelajaran barakallahu fikum kepada segenap manusia. Maka di saat itu, di saat Ibnu Abi Duat mampu menguasai undang-undang dan aturan di saat itu, sehingga berlakulah aturan dalam tiga khalifah tersebut, Al-Quran itu adalah makhluk. Subhanallah. Ada di antara ulama yang semasa dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah, dia harus mengucapkan Al-Quran itu makhluk muawwilan, mentakwilkan. Karena memang dahsyat, dia mampu menguasai kerajaan barakallahu fikum. Namun di sana ada orang-orang yang tabah dan kokoh. Di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah. Di antaranya ada seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Nuh barakallahu fikum. Sampai keluar pujian yang agung dari Al-Imam Ahmad terhadap Muhammad bin Nuh, karena dia lebih memilih meninggal di atas ujian daripada mengikuti kemauan sang raja mengatakan Al-Quran itu makhluk. Masih muda, Al-Imam Ahmad memberikan sanjungan dan pujian. Diri Al-Imam Ahmad, dia harus mendekap di dalam penjara bawah tanah. 140 sekian para algojo yang menyemeti dan memukul Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ujian yang sangat-sangat besar barakallahu fikum. Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Sampai kemudian Allah buktikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa kemenangan itu bersama Al-Haq. Pada khalifah yang terakhir, dalam tiga generasi khalifah yang dikuasai oleh Ibnu Abi Duat, mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ahmad dilepaskan dan dikembalikan ke kota Baghdad. Lalu didatangkan para dokter-dokter untuk kemudian menyayat daging-daging yang sudah tidak beraturan dalam cemeti barakallahu fikum di jasadnya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Untuk memperjuangkan barakallahu fikum kebenaran, maka beliau mengatakan kepada Ibnu Abi Duat, "Hat anna hadha huwa fahmuk, aturidu an tulziman nas bifahmika wa tamtahinahum bih wa tu'adzibahum wa tusjinahum bi?" Kata Imam Ahmad rahimah, anggaplah anna hadha huwa fahmu, ini adalah hasil pemahaman engkau. Lalu apakah engkau akan memaksa orang untuk mengikuti pemahaman engkau, lalu engkau menguji mereka dengan pemahaman engkau, menyiksa mereka dengan pemahaman engkau, atau memenjarakan mereka dengan pemahaman engkau? Ucapan Al-Imam Ahmad kepada Ibnu Abi Duat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, masyaikh Mesir mengingatkan, apakah wahai Syekh Muhammad, Anda ingin memaksa orang untuk mengikuti pemahaman engkau, mencela orang-orang yang tidak bersalah, mencela orang-orang yang barakallahu fikum, mereka adalah para pejuang dakwatus salafiyah, baik di negeri Arab itu sendiri, bahkan di negeri-negeri kafir Amerika, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ke Belanda, ke Inggris, barakallahu fikum, Kanada, dan seterusnya. Mereka keliling berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka beliau menjelaskan, wala tara li ghairika ay yafhama ghaira fahmik. Lalu Anda tidak melihat selain engkau memiliki pemahaman yang berbeda dengan pemahaman engkau. Wa ay ya'taqida ghaira mu'taqadik. Keyakinannya berbeda dengan keyakinan engkau. Inna Allah Ta'ala lam yashra'il ikrah ala dini. Sungguh Allah Azza wa Jalla tidak pernah memaksa mensyariatkan paksaan di dalam agamanya. Qala la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Fa kaifa turidu anta an tukrihan nas ala fahmika wa aqwalik. Bagaimana anda memaksa orang-orang di atas pemahaman engkau dan ucapan-ucapan engkau. Subhanallah. Ini adalah barakallahu fikum, sebuah pemberitahuan kepada kita rahimani wa rahimakumullah. Dulu di masa Ja'far Umar Talib. Ya, di masa Ja'far Umar Talib ada istilah. Ya. Kalau bukan dari kami, maka dia adalah musuh kami. Kalimat ini bukan kalimat dari Ahlus Sunnati wal Jamaah sesungguhnya. Barakallahu fikum. Ya. Pokoknya yang tidak mau berjalan di atas pendapatnya, pemahamannya, lawan kami. Ya. Dia harus dimusuhi rahimani wa rahimakumullah. Kejadian yang sama dan serupa pada diri Syekh Muhammad bin Hadi. Siapa saja yang tidak sama dan sependapat dengan pemahamannya, maka dia adalah so'afiqah. Dia digolongkan kepada ahlul ahwa. Sampai kemudian yang membela so'afiqah adalah so'afiqah pula. Artinya so'afiqah, orang bela orang bodoh adalah bodoh. Tudingan bodoh kepada alim-alim barakallahu fikum dari masyayikh ahlus sunnati wal jamaah. Dan yang ketujuh, al-waqfatus sabi'ah, laqad wajadtuka tusrihu bi'adamil ijtima'i wal julus ma'a man ta'anta fihim lihalli tilkal qadiyah. Saya telah menjumpai engkau, keterangan, penjelasan yang engkau berikan, tidak akan duduk, berkumpul bersama orang yang anda cela mereka. Anda tidak mau kumpul untuk menyelesaikan qadiyah, permasalahan. Allati tasdalaka fihal imamul allamah asy-syekh Rabi. Yang asy-syekh Rabi, al-imam, al-allamah, sudah turun tangan untuk kemudian menyelesaikan persoalannya. Tidak berani. Asy-Syeikh Rabi mengajak Syekh Muhammad, ayo duduk bersama mereka. Tidak berani. Barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau melihat oratornya, pembicaraannya, subhanallah. Tidak takut. Barakallahu fikum. Kecuali kepada Allah. Dalam fitnahnya Ibrahim Ar-Ruhaili. Barakallahu fikum, walaupun akan disamber ya dagingnya oleh burung-burung, rahimani wa rahimakumullah, tidak akan mundur setapak pun. Ketika dia menuding saudaranya ahlus sunnati wal jamaah dalam barisan orang-orang tolol, bodoh, tidak punya ilmu, di saat kemudian ditangani persoalannya oleh al-allamah Syekh Rabi, tidak mau. Bukannya tidak mau, ditambah itu saja dasarnya, tapi memang dari awal tidak punya hujah. Barakallahu fikum. Coba antum perhatikan yang membela dia di setiap negeri, siapa orangnya? Memang benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudum mujannadah. Ruh itu bagikan satu bala tentara yang dia akan bertemu dengan yang seia dan sekata, yang semirip dan yang serupa. Dia akan berjalan, apapun terjadi dan apapun yang akan ujian hidup dia akan hadapi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu barakallahu fikum, jangan sampai mengenai diri kita sendiri. Kita kepingin di dalam hidup menjadi orang yang selamat hidupnya. Kita kepingin di dalam hidup orang yang lurus jalannya. Di dalam memahami sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. dan di dalam bergaul bersama ahlus sunnati wal jamaah, tentu dengan bimbingan dan arahan para warasatul anbiya, para pewaris para nabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh Rabi telah menangani untuk duduk, mari duduk, selesaikan persoalannya, selesaikan masalahnya. Tidak mau, barakallahu fikum. Subhanallah, siapa Syekh Rabi itu? Oh, dia adalah barakallahu fikum akron. Ya akhi, mbok jangan berpura-pura bodoh. Di saat Anda mengatakan itu kan khilaf akron. Ya akhi, akron itu apa toh artinya? Ya. Umuran Syekh Muhammad itu adalah anaknya Syekh Rabi. Antum mengatakan bahwa dia adalah akron. Sudah disebutkan kalau bukan karena manzilah Syekh Rabi, kedudukan Syekh Rabi, maka Syekh Muhammad tidak akan punya kedudukan di tengah murid-murid Syekh Rabi, barakallahu fikum. Rahimani, antum mengatakan bahwa itu adalah khilaf Al-Quran. Dia coba lari ke sana kemari, memutar, barakallahu fikum. Ya apa sih yang menjadikan Anda berat? Coba koreksi diri Anda. Apakah Anda benar-benar punya jiwa untuk membela al-haq? Atau antum ingin membela kepentingan Anda atau kepentingan guru Anda atau kepentingan barakallahu fikum alim Anda yang Anda sedang bela? Coba dikoreksi ulang, dikoreksi lagi. Kita ini kepingin ujian di depan lagi akan lebih besar di dalam menjalankan roda dakwah ilallah azza wa jalla. Sebagaimana kita telah diuji dengan ujian. Ulama kita ini terdepan, barakallahu fikum. Maka di saat ujian itu datang dari sekelasnya Syekh Muhammad bin Hadi, Anda tidak menerimanya. Syekh Rabi yang memberikan penyelesaian buat Anda, yang memberikan bimbingan buat Anda, Anda percaya atas kemampuan diri Anda bisa mencari informasi sini, bisa mencari kemudian barakallahu fikum berita-berita, tidak tahu siapa yang memberitakan. Sampai terakhir di saat Syekh Abdullah bin Salfik menceritakan kalam Syekh barakallahu fikum Syekh Soleh Fauzan, bahwa Anda jangan menganggap wujud Syekh Muhammad bin Hadi, jangan Anda menganggap ada dia. Rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang, subhanallah, bagaimana merancang sebuah barakallahu fikum adegan pembicaraan yang dibeberkan padanya adalah manipulasi. Ketika dia ngebel ke Syekh Soleh Fauzan, suaranya keras. Tapi ketika Syekh Soleh Fauzan berbicara, saya coba dengar-dengar apa. Ternyata sudah dikomentari oleh alim kita bahwa ini adalah manipulasi. Kedua, yang membuat acara ini, barakallahu, atau yang membuatnya adalah seorang terkenal kadzab, barakallahu fikum, dan akilu al-muharramat, orang makan muharramat, rahimani wa rahimakumullah. Tidak takutkah kita ini urusan agama, ini urusan keselamatan, jangan mencoba-coba kemudian menganggap diri hebat, bisa menyaring informasi, sementara Anda tidak mau informasi dari orang yang jelas. Anda tidak mau informasi dari alim ulama al-jarh wa ta'dil. Anda melanglang buana, mencari informasi kesana kemari. Anda menganggap Anda bisa keluar dari fitnah. Anda menganggap Anda bisa, barakallahu fikum, terselamatkan darinya. Itu adalah langkah yang sangat berbahaya. Allah Azza wa Jalla telah memilihkan engkau seseorang, barakallahu fikum, dari alim sunnah yang membimbing, mengarahkan, membantu engkau dalam keselamatan. Dia tidak pernah menginginkan pujian dari engkau. Dia tidak pernah menginginkan duit engkau. Dia tidak pernah menginginkan, barakallahu fikum, kedudukan dari engkau. Dari awal fitnah, dialah yang mengeluarkan, barakallahu fikum, catatan dan tulisan-tulisan yang berharga menjadi pegangan Ahlus Sunnah dalam setiap ujian yang melanda. Ternyata sekali lagi, langkah yang dilakukan, percaya diri untuk kemudian mampu melanglang buana, mencari informasi yang Anda sendiri tidak tahu. Siapa yang memberikan informasi kepada engkau? Anda itu coba konsep yang barakallahu fikum ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin, ala innal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ketahuilah bahwa ilmu ini agama, maka periksalah dari siapa engkau mengambil. Engkau harus memeriksa orang-orangnya. Jangan sembarangan barakallahu fikum, karena ini adalah urusan agama. Jangan sampai kita membawa pepatah-pepatah lama. Undur ila ma qala wala tandur ila man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat orang yang berucap. Hancur lebur engkau. Ya, engkau akan bisa tersesat sejauh-jauhnya barakallahu fikum. Siapa yang tidak menginginkan saudaranya untuk kembali berjalan di atas bimbingan ulama? Apalagi saudaranya, mungkin dia berjuang bersama-sama di dalam memikul amanat dakwatu ilallah azza wa jalla. Tapi maukah engkau kembali kepada bimbingan yang akan menyatukan langkah, yang akan mempertemukan barakallahu fikum di dalam al-haq rahimani wa rahimakumullah. Engkau atau engkau kemudian terus mencari kebebasan, mencari informasi-informasi, melanglang buana, engkau sodorkan kepada orang ketika mendapatkan informasi, sampai engkau kemudian orang lain tidak lagi percaya kepada alimnya, maka ini adalah dosa dan dosa dan dosa. Maka menolong orang yang berdosa adalah dosa barakallahu fikum, dan membiarkan orang yang berdosa adalah dosa rahimani wa rahimakumullah. Maka tujuan kita membaca ini agar kita diberikan kekokohan oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan gambaran yang benar tentang barakallahu fikum, fitnah yang sedang melanda dakwatus sunnah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan, fahal turidu an ta'tazilahu wa takuna khusman lahu wa liman wafaqahu fi mithli ma dhahaba ilaihi kasyaykh Ubaid wa syaykh Abdullah al-Bukhari wa ghairihim. Apakah engkau wahai Syekh Muhammad ingin meninggalkan Syekh Rabi lalu menjadi musuh dia, lalu menjadi musuh orang-orang yang sejalan dengan beliau seperti Syekh Ubaid wa Syekh Abdullah al-Bukhari wa ghairihim? Limadza la tas'a fil islahi wa tatruku al-israra 'ala al-firaqi wan niza'? Kenapa engkau tidak berupaya dan berusaha untuk melakukan perbaikan dan meninggalkan terus-menerus membuat perpecahan dan perselisihan? Aturidu an takuna mithla Mahmud al-Haddad? Apakah engkau ingin menjadi seperti Mahmud al-Haddad hina bada'a fitnatahu fil Madinah, ketika dia memulai fitnahnya di kota Madinah, bi'tizali masyayikhiha wa ulama'iha, dengan meninggalkan masyayikh di kota Madinah dan ulama di kota Madinah? Alam ta'lam annal khusumata bainal hanabilah wal asyairah kanat ala asyaddiha fi zamani syekhil islam wal azman allati qablahu. Tidakkah engkau mengetahui bahwa perselisihan antara pengikut al-imam Ahmad dan pengikut asyairah lebih besar lagi di masa syekhul islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan di masa sebelum beliau? Wa hatta wasalat ila hududis sabab wal muqatalah, sebab sampai kemudian persoalannya saling cela mencela, saling caci mencaci, dan sampai kemudian terjadi saling bunuh membunuh. Dengarkan, kita diberikan pelajaran yang sangat berharga. Apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Waqad kana Syekhul Islam yas'a ila dar'il fitnati. Syekhul Islam Ibn Taimiyah tampil untuk kemudian menyelesaikan fitnah tersebut. Wa huwa yuqarribul mafahima ala tariqati salafis salih wa yubayyin annal imam Asy'ari kana yantasiru li ahli al-hadis was-salaf. Tampil Syekhul Islam Ibn Taimiyah mempertemukan kedua ini dengan melakukan pendekatan terhadap pemahaman di atas jalan as-salafus salih. Dan dia menjelaskan bahwa al-imam al-Ash'ari, Abul Hasan al-Ash'ari, dia telah membela ahlul hadis dan salaf. Usaha ini ternyata menghasilkan buah. Kaif hatta hada'atil umur. Permasalahan tenang. Barakallahu fikum. Wa raja'an nasu ilal ilmi katariqin liwaqfil khusumat. Kata beliau, orang-orang kemudian kembali kepada ilmu. Ya. Seperti satu jalan di dalam menyetop perselisihan. Barakallahu fikum. Fa kaifa ta'ba. Bagaimana anda wahai Syekh Muhammad tidak mau watusir ala adamil ijtima' ma'as salafiyin, dan anda terus menerus mengobarkan tidak mau berkumpul bersama salafiyin. Was salafiyuna jami'an fi masyarikil ardi wa magharibiha yu'amiluna minka dhalika wa yutalibunaka bih. Salafiyun di belahan timur dan juga di belahan barat, mereka berangan-angan dari engkau seperti itu. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sudah sekian tahun berjalan, barakallahu fikum, fitnah ini memasuki tahun yang ketiga. Ya, dituntut dari awal mendatangkan hujah. Tidak punya hujah. Rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, maaf-maaf. Ya. Jadi sampai Syekh Rabi mengatakan tentang Syekh Muhammad ini menuntut ada mu'allafatuh, tulisan-tulisannya. Apalagi kalau masalah rudud ya. Untuk mau menyamakan antara Syekh Rabi dengan Syekh Muhammad, ya rudud-rududnya tidak punya. Barakallahu fikum. Ya fitnahnya Al-Hajuri tidak ada. Fitnahnya Abul Hasan tidak ada. Tapi masyayikh yang dicela, yang dituding su'afiqah itu tampil menulis tulisan karya yang penuh dengan hujah dan bukti untuk membantah haula mereka-mereka yang menyimpang dan menyeleweng. Ya, barakallahu fikum, yang menguji gelar magister adalah Syekh Rabi. Kok dikatakan khilaf akron? Ya Allah, mbok berhentilah. Ya, bersikap kebodoh-bodohan di dalam dakwatu ilallah. Engkau harus cerdas, tahu ulama yang menjadi rujukan engkau dalam masalah fitnah. Barakallahu fikum. Siapa? Kaif anda menjadikan rujukan pengobar fitnah? Sangat salah kaprah engkau. Kalau menjadikan pengobar fitnah menjadi rujukan di dalam fitnah, kan ditertawakan. Barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semuanya menuntut kepada engkau agar mewujudkan persaudaraan. Tapi sampai pada hari ini, rahimani wa rahimakumullah, para ulama sudah memperingatkan dari belajar kepada Asy-Syeikh Muhammad bin Hadi. Ya, dari kita berlagak sok pinter. Barakallahu fikum. Mengambil ilmu, mendengarkan ya ceramahnya seolah-olah anda itu melebihi dzakal imamul jarah wa ta'dil yang memperingati ahlus sunnati wal jamaah untuk jangan mendengar ilmu darinya Al-Imam Ubaid Al-Jabiri telah memperingatkan agar jangan mendengar ilmu darinya. Wa anta kemudian asyik, maksyuk, mendengar barakallahu fikum dari informasi pembela, informasi dari para pembela-pembela Syekh Muhammad bin Hadi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi saya ingatkan di depan kita membaca ini, kita ingin punya pegangan. Kita khawatir di masa yang akan datang fitnah yang lebih dahsyat lagi. Kita tidak tahu diri kita ini, apakah termasuk orang yang tersisa, tidak terbawa oleh fitnah, atau kita termasuk dalam barisan orang-orang yang tergerus. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga di saat kita mengenali fitnah ini, dan kita mengenali ulama sebagai rujukan di masanya, akan menjadi rujukan di masa-masa yang akan datang. Rahimani wa rahimakumullah. Atau rujukan kita di masa-masa yang akan datang dalam ujian-ujian yang lebih dahsyat dan mengerikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang telah sampai padanya sekian penjelasan dan nasihat tapi tetap tidak mau rujuk? Barakallahu fikum. Tentu salamatun nafsi la ya'diluha syai. Keselamatan diri tidak akan bisa ditukar oleh apapun juga. Antum belajar atas kejadian ini. Barakallahu fikum. Tidak ada yang menganggap diri pede dalam menghadapi fitnah dan mampu berbuat. Rahimani wa rahimakumullah. Akan terlihat terus, akan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jal siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur, siapa yang punya mata dua atau bermuka sekian dengan barakallahu fikum, yang jujur tidak punya sifat nifaq. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada yang mengatakan bahwa tulisan Syekh Hasan mengandung kesyirikan terkait perkataan beliau, kalau bukan karena kemuliaan Syekh Rabi, maka Syekh Muhammad tidak punya kedudukan. Terus, apa yang Anda katakan ketika ulama mengatakan, laula syafi'i ladhahabal ilmu minal hijaz. Kalau bukan karena alimamu syafi'i, niscaya akan hilang ilmu itu dari negeri Hijaz. Anda akan mengatakan syirik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Usamah Ataya dengan kebodohan dan kejahilan dia teriak-teriak melakukan kesyirikan padanya, kesyirikan. Ya akhi, coba belajar dari ulama una. Barakallahu fikum. Ya, kalau laula, kalau bukan itu memang benar-benar kenyataan, maka rahimani wa rahimakumullah itu diperbolehkan di dalam agama. Ya, kalau tidak ada kenyataannya lalu Anda mengatakan demikian. Contoh, ya, misalkan sudah ditimpa musibah. Ini ditimpa musibah. Ya, sudah terkenai musibah. Lalu dengan kesedihannya mengatakan, ya kalau saya tidak melakukan demikian, tidak akan terjadi demikian. Ini yang dilarang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, ya, ini termasuk dari tuduhan seorang jahil dan termasuk dia barakallahu fikum dulu, ya, dianggap mubtadi'un dhalun, sesat oleh Muhammad al-Imam karena dia membela dan kemudian menuding Su'afiqo sebagaimana dia menjadi pembela setianya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, kita dua poin lagi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kita berharap terkait limadha ya Syekh Rabi berbicara tentang fitnah ini, insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Imran. Insyaallah biiznillah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana. Anil hamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika